Mitra Bisnis Metro TV memberitakan adanya dua sekolah di Jawa Tengah yang melarang siswanya untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kedua sekolah tersebut beranggapan menghormati bendera bertentangan dengan keyakinan agama. Selain itu, mereka juga tidak pernah menggelar upacara bendera, tidak membaca Pancasila, dan tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sisi lain, upacara bendera yang diadakan di sekolah dapat dijadikan sarana sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Normalnya, orang itu menghormat bendera dari kebangsaan, dari rasa kebangsaan. Kedua juga menyanyikan Indonesia Raya dari rasa kebangsaan. Dan itu dipupuk karena kita negara yang baru, sejak Bung Karno ditutup, dipupuk sejak Bung Karno. Ya, yaitu setiap hari Senin ada upacara bendera namanya, ya, untuk memupuk rasa kebangsaan. Sekarang ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau demikian. Ya, halo? Ya, silakan Pak. Jadi itu adalah kenyataannya, ada kelompok masyarakat. Sekarang pertanyaannya adalah, harus dilakukan apa? Nah, ini sudah di luar bidang pendidikan. Kenapa, Pak? Karena orang yang tidak mau menjadi kebangsaan, itu aturannya lain, bukan aturan pendidikan. Orang bolos, misalnya, itu aturan pendidikan. Ya, dihukum menurut aturan pendidikan, aturan sekolah. Tapi kalau orang itu di luar itu atau tawuran, gitu, maka itu sudah bisa masuk di KUHP. Jadi di sini menurut saya orang yang tidak mau menghormati bendera mungkin harus dilihat dari apakah kita mempunyai undang-undang di mana orang harus hormat pada bendera. Ada nggak undang-undang itu? Saya sendiri nggak tahu. Nanti orang itu kan bisa bilang nggak ada undang-undangnya kok. Bahwa kalau tidak menghormat bendera merah putih saya harus dihukum. Misalnya dia bilang gitu. Bagaimana coba? Jadi ini harus diserahkan kepada pihak berwajib. Mana undang-undangnya ini? Bahwa harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau ada undang-undangnya, siapa yang bergerak? Yang bergerak kan berwajib. Jadi harus yang berwajib, yang menegur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bukankah sekolah berada di bawah Kementerian Pendidikan? Tapi kalau dia melanggar aturan Departemen Pendidikan, yang dilanggar kan merah putih. Apa di mana aturan aturan merah putih kan di luar undang-undangnya, undang-undang umum. Misalnya di dalam sekolah orang mukul. Ya, kepala sekolah negor sama gurunya, tapi kan gurunya bisa dibawa ke polisi. Polisi memakai undang-undang KUHP untuk menangkap orang itu. Ya, meskipun terjadinya di dalam kampus misalnya. Adalah sudah masalah undang-undang umum. Sekarang saya kasih yang lebih hebat lagi. Misalnya sekolah itu menaikkan bendera RMS, Pak. Apa coba? Jawabannya apa? Wah, itu menurut undang-undang umum enggak boleh. Nah, iya kan bukan Diknas yang bergerak dong. Gitu. Ya. Demikian Wardiman Joyonegoro, saya Dinda Natasha.